hati yang sedang berjanji sehidup semati. Di seberangnya laut, diterjangnya badai, di sana sepasang merpati yang hitam dan putih bagai dewa dewi. Ditantangnya langit tak mungkin berpisah. Harus binasa. Dam, dam, jatuhlah dia. Dam, dam, ke bumi. Apakah salahnya, apakah dosanya, saya? Dan mau sayang.